Apakah termasuk menyamakan sifat Allah Ta'ala kepada makhluknya bila ada ungkapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja maha pemaaf, masa engkau tidak mau memaafkan saya? Wallah alam, tidak termasuk yang demikian. Tidak termasuk. Naam. Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Rahmatilah, sayangilah orang-orang yang di muka bumi, Allah akan menyayangi, ya, akan menyayangi engkau yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tidak menunjukkan tashbih, menyerupakan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan makhluknya. Masing-masing sesuai dengan keadaannya dinisbahkan sifat itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Dan apabila dinisbahkan kepada makhluk, maka sesuai dengan kekurangan dan aib yang dimiliki oleh makhluk tersebut.